Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Yang jauh-jauh tolong agak maju ya, yang jauh-jauh agak maju. Biar anget duduknya itu dekat sama temannya kan gitu. Jadi ketahuan ini biasa kalau santri banyak ini yang duduk-duduk belakang-belakang, biasa duduk paling belakang ini. Nunggu santri yang di tengah. Hei, maju sini. Zed, maju sini. Nah, pada sore ini kita bacakan hadis yang agak panjang dari bab yang terdapat di hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu bab la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dakum riqaba ba'din. Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan pada hadis yang ketiga, nah, di bab tersebut, hadis yang cukup panjang dibandingkan hadis yang sebelumnya, beliau menyebutkan dengan sanadnya hingga ke Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, dari Abdurrahman Ibni Abi Bakrah. Abdurrahman Ibn Abi Bakrah putra dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an, sehingga anak sahabat. Beliau menceritakan kisah yang dialami oleh ayahnya Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an. Dikatakan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah, an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah, an rajulin akhar huwa afdalu fi nafsi min Abdurrahman bin Abi Bakrah. Dan kemudian dengan sanad yang lain dari jalur laki-laki lain yang lebih afdal daripada saya, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abu Bakrah, sehingga sanadnya berakhir kepada Abu Bakrah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Abu Bakrah, khadaban nas faqal, beliau berkhutbah di hadapan para manusia dan beliau mengatakan, la ala tadruna ayyu yaumin hadha, apakah kalian mengetahui hari apa ini? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Hingga disebutkan di situ, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, kami menyangka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menamai hari tersebut bukan sebagaimana namanya. Sehingga para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, alaysa biyaumi nahri, bukankah ini hari nahar, hari id, yang padanya Allah Azza wa Jalla mensyariatkan seseorang untuk melakukan penyembelihan di bulan Dzulhijjah. Qulna bala, maka kami mengatakan benar ya Rasulullah, ini adalah hari nahar, hari yang sangat mulia, di mana di hari-hari tersebut manusia Allah syariatkan untuk melakukan ibadah yang sangat besar kemuliaan dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani dengan berkurban, menyembelih hewan-hewan ternak mereka. Kemudian Rasul mengatakan, "Ayyu baladin hadza?" Negeri apakah ini? alaysat bil balad bil baldatil haram, bukankah ini negeri haram? Qulna, kita mengatakan bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, ini adalah negeri haram, negeri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga berbeda status negeri tersebut dibandingkan negeri-negeri selainnya. Dan negeri Mekah serta negeri Madinah adalah termasuk dari negeri haram. Nah, yang kezaliman ketika seseorang melakukan di negeri tersebut, dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan negeri yang lainnya. Wa may yurid fi bi ilhadin bi dzulmin nudziqhu min adzabin alim. Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj yang menjelaskan keutamaan negeri haram tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah alaihi salam mengatakan fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absyarakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian atas kalian adalah haram nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya negeri kalian ini, wa fi syahrikum hadza, dan seperti haramnya bulan kalian ini, wa fi baladikum hadza, dan seperti haramnya negeri kalian ini. Hari yang haram, bulan yang haram, dan negeri yang haram. Ala hal balaghtu, bukankah saya telah menyampaikan? Qulna, kami mengatakan na'am, benar ya Rasulullah. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tangannya ke langit, kemudian mengarahkan kepada para sahabatnya, dan disaksikan oleh sekian banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hajjatul Wada', haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyuballigh asyahidul ghaib, maka hendaklah yang menyaksikan perkataan saya tersebut menyampaikan kepada yang tidak hadir. Menunjukkan wasiat Rasul di waktu tersebut adalah wasiat yang sangat penting untuk diperhatikan. Wasiat yang harus didengarkan oleh semua kaum muslimin. Sehingga Rasul bahkan perintahkan yang hadir menyaksikan perkataan Rasul, menyampaikan nasihat Rasul, untuk dia juga menyampaikan kepada yang belum hadir. Nah, karena pentingnya isi wasiat tersebut. Fa innahu rubba muballighin yuballighuhu liman huwa au'a lahu. Dan bisa jadi seorang yang menyampaikan, ia sampaikan kepada seorang yang lebih pintar dibandingkan dirinya. Nah, fakana kadzalik, dan kenyataannya seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian menjadi orang-orang setelahku kembali menjadi orang-orang yang kafir. Sebagian kalian memukul pundak-pundak sebagian kali sebagian yang lainnya. Naam, selesai hadis Nabi alaihi salatu wasallam tersebut. Kemudian diceritakan oleh Abdurrahman ibni Abi Bakrah atau periwayat hadis ini, falamma kana yaumu hurriqa ibnu al-Hadrami, maka pada hari ketika dibakarnya ibnu al-Hadrami, nanti akan kita sebutkan kisahnya setelah menyebutkan riwayat ini, hina harraqahu Jariyah ibnu Qudamah, tatkala dibakar oleh seseorang yang bernama Jariyah ibnu Qudamah. Naam. Kedua-duanya dari kalangan kaum muslimin. Qal, maka yang mengatakan asyrifu ala Abi Bakrah. Kalian lihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah. Apakah dia mengingkari perbuatannya membakar Ibnul Hadrami atau tidak. Naam. Faqalu hadza Abu Bakrah, maka akhirnya mereka pun melihat dan mereka mengatakan hadza Abu Bakrah yaraka, ini Abu Bakrah terlihat di depanmu, engkau bisa melihatnya atau dia bisa melihatmu. Qala Abdurrahman, maka Abdurrahman yakni putranya Abu Bakrah yang meriwayatkan riwayat ini mengatakan fahaddatsatni ummi an Abi Bakrah, maka ibu saya menceritakan satu riwayat dari Abu Bakrah. Ketika terdengar berita ini sampai ke Abu Bakrah, maka Abdurrahman mendengarkan sikap ayahnya Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an ketika terjadi fitnah tersebut. Qal, maka Abu Bakrah mengatakan, kata ibunya, ibunya Abdurrahman ibn Abi Bakrah, yakni istrinya Abu Bakrah, lau dakhalu alayya ma bahastu biqasbah. Kalau semisal orang-orang tersebut memasuki rumah saya, maka saya tidak akan melawan mereka walaupun dengan qasbah. Yakni semacam ranting dari kayu dan dijadikan oleh Abu Bakrah untuk melawan mereka. Yakni Abu Bakrah tidak akan membela diri ketika mereka mendatangi Abu Bakrah kemudian membunuhnya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitab Al-Fitan. Di dalam hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah menjelaskan demikian mulianya dan terhormatnya darah, harta dan kehormatan seorang muslim. Rasul menyamai demikian mulianya kehormatan darah, harta dan kehormatan seorang muslim seperti kehormatan negeri haram. Tidak cukup sampai di situ. Rasul menambahkan seperti hari haram, hari nahar. Dan tidak cukup sampai di situ seperti bulan haram. Ini menunjukkan demikian tinggi kehormatan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada lafaz yang disebutkan dalam riwayat tersebut, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din, telah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, pada pembahasan yang sebelumnya. Sehingga riwayat ini disebutkan oleh Abu Bakrah secara lengkap, disebutkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah secara lengkap. Kapan Rasul menyampaikan dan di kondisi apa Rasul menyampaikan dan kalimat apa yang disebelumnya, yang sebelumnya disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan hadis tersebut. Naam. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari kisah hadis ini adalah kisah yang menjelaskan fitnah yang besar terjadi pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya perselisihan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Sehingga dengan perselisihan tersebut terjadi sekian banyak pembunuhan. Bahkan sekian banyak peperangan. Perang Jamal. Naam. Demikian pula perang Siffin. Sehingga menyebabkan terbunuh sebagian dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di peperangan-peperangan tersebut dan perselisihan-perselisihan tersebut. Dan terbunuh tidak sedikit di antara mereka kaum muslimin. Tak sedikit di antara mereka yang terbunuh akibat fitnah tersebut. Di antaranya adalah kisah dibakarnya Ibnul Hadrami. Ini imbas dari perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sebab terjadinya peristiwa tersebut dalam Fathul Bari, beliau menyatakan kana sababu fi dzalik ma dzakarahu al-'askari fi sahabah. Sebabnya seperti yang disebutkan oleh Al-Askari tentang sahabat Rasul, kisah-kisah pada zaman sahabat disebutkan oleh beliau dan dimuat juga di dalam kitab-kitab tarikh yang dikarya oleh mereka para ulama, terkhusus membahas tragedi-tragedi, fitnah-fitnah yang terjadi sebagai imbas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Kana jariyah, bahwasanya jariyah ini adalah nama seorang pria. Beliau dilakobi sebagai seorang yang muhriq, yang membakar. Naam, Ibn al-Hadrami tersebut. Li'annahu ahraqa Ibn al-Hadrami bil Basrah. Karena dia membakar Ibn al-Hadrami di Basrah. Di Basrah. Wa kana Muawiyah wajjaha Ibn al-Hadrami ila al-Basrah liyastanfirahum ila ala qitali Ali. Sebab musababnya sebelumnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an mengutus Ibn al-Hadrami ini untuk mendatangi kota Basrah agar supaya bisa mengajak para manusia yang ada di kota Basrah tersebut dari kalangan kaum muslimin untuk memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Fitnah yang besar terjadi di zaman tersebut. Fawajjaha Ali jariyah Ibn Qudamah fahasarahu. Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika mendengarkan berita tersebut maka mengutus Jariyah bin Qudamah dengan beberapa pasukannya, kemudian berhasil mengepung Ibn al-Hadrami tersebut. Fatahassana minhu Ibn al-Hadrami fi darin, maka akhirnya menyebabkan Ibn al-Hadrami bersembunyi berlindung di dalam rumah. Sebagian menyebutkan ketika itu Ibn al-Hadrami bersama dengan beberapa orang yang bersamanya, yang berhasil beliau rekrut untuk memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Fa'ahraqaha jariyah alaih, maka jariyah akhirnya membakar rumah tersebut berisi orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga meninggallah Ibn al-Hadrami dan orang-orang yang berada di rumah tersebut. Naam. Ini fitnah yang besar. Fitnah yang besar sebagai imbas dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Sehingga di dalam kisah ini berisikan sedikit kisah kejadian-kejadian yang dijumpai oleh Abdurrahman anaknya Abu Bakrah ini di zamannya, dan beliau saksikan sikap ayahnya Abu Bakrah tatkala melihat fitnah tersebut. Nah, al-muhim kejadian seputar perselisihan yang terjadi di antara sahabat Rasul dari kubu Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya dari kalangan para sahabat Rasul, demikian pula dari kubu Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersamanya dari kalangan para sahabat Rasul, sehingga menyebabkan terbunuh sebagian sahabat Rasul yang bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan terbunuh pula sebagian sahabat Rasul yang bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kisah-kisah yang seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah tak sedikit di antara mereka para ulama salafun salih yang memberikan bahkan memasukkannya dalam kitab-kitab akidah mereka dan menyebutkan termasuk dari prinsip yang wajib diimani, diyakini oleh kita seorang muslim dalam rangka untuk mengamalkan hadis Rasul, demikian pula apa yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, tidak sama sekali membicarakan perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara sahabat Nabi alaihi assalatu wassalam. Keyakinan kita tentang mereka seluruhnya adalah mereka semuanya adalah ahli ijtihad, orang-orang yang memiliki hak sebagai seseorang yang boleh berijtihad. sehingga benarnya mereka mendapatkan dua pahala dan salahnya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Naam. Sehingga tadi disebutkan kita tidak menyebutkan secara dalam kisah terjadinya pertikaian tersebut. Karena sebagian di antara mereka para ulama ada yang menyebutkan kisah-kisah seperti ini diharapkan digulung, tidak diriwayatkan, tidak disebutkan karena khawatir nantinya muncul pada diri-diri kita pembelaan kepada sebagian sahabat Rasul dan celaan kepada sebagian sahabat Rasul yang lain. Di sini saya akan menyebutkan beberapa sebagai pelengkap faedah perkataan sebagian di antara para salaf kita. Di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ketika beliau ditanya kisah perselisihan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Affan sehingga menyebabkan terjadinya perang Jamal, terjadinya perang Siffin, terbunuhnya tidak sedikit di antara para sahabat Rasul, anak para sahabat Rasul, dan terbunuhnya kaum muslimin. Kejadian yang sangat besar ketika itu. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan tilka dima, itu adalah darah-darah. Darah-darah yang tertumpah baik dari kalangan para sahabat Rasul, anak para sahabat Rasul dan kaum muslimin yang mengalami peristiwa tersebut. Kafallahu yadayya anha, Allah tabaraka wa ta'ala telah menahan tangan saya dari terjatuh ke dalam fitnah tersebut. Allah telah menjaga tangan saya sehingga tidak menjumpai masa tersebut, sehingga ikut andil untuk mengalirkan darah seorang muslim tanpa hak. Wa ana akrahu an aghmisu lisani fiha, dan saya membenci kalau semisal saya jatuhkan lisan saya untuk ikut andil dalam fitnah tersebut. Naam. Sehingga Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkan diri-diri kita, telah menyelamatkan tangan-tangan kita dengan dihidupkannya kita di masa setelah fitnah tersebut. Nah, Allah selamatkan tangan kita sehingga tidak terjatuh ke dalam fitnah pembunuhan, terbunuhnya darah-darah kaum muslimin tanpa hak, fitnah yang besar. Maka lisan-lisan kita untuk saat ini kita jaga, jangan sampai kita terjatuh ke dalam fitnah tersebut, kita bela sebagiannya, kita celah sebagiannya. Kita menodai kemuliaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad bin Hanbal rahimahullah ketika ditanya tentang kejadian fitnah-fitnah tersebut, beliau membacakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, tilka ummatun qad khalat, itu adalah satu umat, satu generasi yang sudah lewat masanya. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, mereka akan mendapatkan apa yang mereka amalkan sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Wa lakum ma kasabtum, dan kalian juga akan ditanya apa yang kalian amalkan. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun, kalian tidak akan ditanya apa yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelum kalian tersebut. Al-Imam Muhammad tidak mau menyebutkan dan berkomentar tentang fitnah-fitnah tersebut. Nah, beliau bacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Demikian pula pada kesempatan yang lain Al-Imam Muhammad ditanya tentang kejadian tersebut, maka beliau mengatakan ma aqulu fihim illa al-husna, saya tidak akan mengatakan kepada mereka seluruhnya melainkan husna, kebaikan. Sehingga kita tahan lisan kita, tidak kita bacakan, tidak pula kita jelaskan, tidak kita khobarkan kejadian-kejadian yang menimpa para sahabat Rasul, perselisihan-perselisihan di antara mereka adalah termasuk dari prinsip para salafun salih yang mereka ajarkan pada generasi setelah mereka dan generasi setelah mereka. Sehingga tatkala kita ingin membaca kitab-kitab akidah yang dikarya oleh mereka, para imam-imam salaf yang terkemuka seperti Al-Imam Sabuni rahimahullah, Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Barbahari dan yang lainnya, Al-Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Aqidatul Hawiyah, Syekhul Islam dalam kitabnya di dalam beberapa kitabnya, Aqidah, Wasitiyah dan yang semisalnya, mereka memasukkan termasuk dari prinsip keyakinan ahli sunnah yang mereka berakidah dengannya adalah tidaklah menyebutkan pada diri para sahabat Rasul melainkan kebaikan. Dan diamnya mereka dari perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membicarakannya dan tidak mengungkit-ungkit permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara mereka. Semuanya adalah ahli ijtihad. Benarnya mereka mendapatkan pahala dan salahnya mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga kita tidak menyebutkan kisah tersebut. Yang menjadi dalil di dalam kisah ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, seperti inilah fitnah. Seperti inilah fitnah. Sampai akhirnya menyebabkan seseorang melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan. Menyebabkan tindakan-tindakan yang berlebihan dengan dibakarnya Ibn al-Hadrami bersama orang-orang yang bersamanya. Bila mana kita melirik atau melihat sejarah sebelumnya terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika itu beliau dikepung dan ketika itu membaca mushaf Al-Qur'an yang bersama beliau hanya istri beliau termasuk dari putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjaga Utsman bin Affan radhiyallahu taala an suaminya. Tidak sama sekali terpikir di benak para sahabat Rasul ketika itu bahwasanya pengepungan tersebut akan berakhir terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Tidak terlintas di hadapan mereka kisah kejadian tersebut sampai menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Ketika itu Utsman juga memerintahkan para sahabat Rasul untuk masuk ke rumah-rumahnya. Sebagian ada yang mengangkat pedangnya, namun Utsman memerintahkan dirinya untuk kembali menyarungkannya dan tinggal di rumah, karena seperti inilah arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum muslimin. Utsman memerintahkan para sahabat Rasul untuk kemudian berdiam diri di rumah-rumah mereka. Tidak terbesit sampai akhirnya fitnah ini menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Ini menunjukkan dan kita bisa mengambil ibrah pelajaran yang berharga terkait kisah-kisah tersebut. Demikianlah fitnah. Demikianlah fitnah. Bila fitnah itu semakin berkecamuk, dari sisi skalanya semakin melebar, dari sisi bentuknya semakin membesar, maka akan menyebabkan para pelaku-pelakunya melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali tidak mereka perhitungkan pada waktu yang sebelumnya mereka akan merencanakannya dan melakukannya. Pembunuhan dengan keji, pembunuhan dengan brutal, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Sehingga penting bagi kita seorang muslim untuk terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya fitnah. Kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah dari sikap Abu Bakrah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ketika Jariyah Ibnu Qudamah berhasil membakar Ibnu al-Hadrami berikut rumah yang dia bersembunyi dan bertameng dengan rumah tersebut, ia bakar bersama orang-orang yang bersamanya. Maka dia pun meminta kepada orang-orang yang bersamanya untuk melihat apa yang dilakukan oleh sahabat Rasul yang bernama Abu Bakrah, karena beliau berada di kota Basrah, punya kemuliaan. Jangan sampai nantinya ingin untuk kemudian melihat seperti apa sikapnya terkait fitnah ini. Apakah membela Utsman bin Affan atau membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Namun lihat, ketika berita ini sampai kepada Abu Bakrah, Abu Bakrah mengatakan, "Lau dakhalu alayya ma bahashtu biqasbah." Kalau semisal mereka memasuki rumah saya dengan senjata-senjata mereka, saya tidak akan melawan mereka walaupun dengan qasbah, dengan ranting atau batang akar dari pohon. Naam. Yang demikian disebabkan karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu banyak mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang fitnah-fitnah tersebut. Mendengarkan seperti apa kehormatan darah seorang muslim dan demikian mulianya kedudukan seorang muslim di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga Abu Bakar termasuk dari sahabat Rasul yang memilih berdiam diri di rumahnya. Tidak melakukan pembelaan kepada Ali bin Abi Thalib, tidak pula kepada Utsman bin Affan. Berdiam di rumahnya dan tersibukkan dengan amalannya. Naam. Bahashtu disebutkan maknanya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, maknanya adalah dafa'tu. Saya membela diri saya walaupun dengan qusbah. Naam. Artinya Abu Bakar tidak melakukan pembelaan. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, alladzi qala Abu Bakar yuwafiqu ma waqa'a 'inda Ahmad. Yang dilakukan, yang diucapkan oleh Abu Bakar ini mencocoki riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tatkala menyebutkan tentang fitnah, menunjukkan Abu Bakar mengamalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya hadis-hadis Rasul yang menjelaskan tentang bahayanya fitnah-fitnah tersebut demikian banyak terriwayatkan dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan sebelum terjadinya fitnah telah disampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin, terkhusus para sahabat Rasul tatkala muncul fitnah-fitnah tersebut. Hadis yang panjang juga disebutkan dalam riwayat tersebut. Al-Muhim di dalamnya berisikan perkataan Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini, ya Rasulullah, fama ta'muruni in adraktu dzalik. Ya Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kepada saya tatkala saya menjumpai fitnah yang besar tersebut? Fitnah yang besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adkhil baitak, masuklah kamu ke rumahmu. Masuklah ke rumahmu. Atau sebelumnya beliau mengatakan, kafayadaka walisanak wa adkhil darak. Tahanlah tanganmu dan lisanmu dan masuklah kamu ke rumahmu. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menahan tangan, tidak mengangkat senjata, ikut andil larut ke dalam api fitnah tersebut, menahan lisan dari mengungkit-ungkit, demikian pula menyebutkan sisi kebaikan dari keduanya, ikut andil larut ke dalam fitnah dengan lisannya. Dan Rasul memerintahkan untuk mengunci rumahnya, masuk ke dalam rumahnya, menunjukkan jauhnya dirinya dari fitnah. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in dakhala ar-rajulun 'alayya 'ala dari. Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu kalau semisal saya sudah mengunci rumah saya, menutup rumah saya, ada salah seorang yang masuk dengan memaksa untuk masuk ke dalam rumahku, apa yang saya lakukan? Qal fadkhul baitak. Maka Rasul alaihi salam kembali mengulang kalimatnya, masuklah kembali ke rumahmu. Qal qultu afara'aita in dakhala alayya baiti? Qal fa adkhul masjidak. Ya Rasulullah, kalau semisal dia kembali memaksa masuk ke rumahku, maka Rasul mengatakan, masuklah engkau ke masjid yang ada di rumahmu. Yang biasa ketika seorang membangun rumah, dia sisakan atau dia jadikan satu sisinya tempat yang di situ dia melakukan sholat, sholat sunnahnya dan beribadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qabbid yaminaka 'ala al-qur, dan genggamlah tangan kananmu, dan genggamlah dengan tangan kananmu tersebut 'ala al-qur, yakni di pergelangan tangan satunya, yakni sholatlah ketika itu. Bersedekap. Wa qul rabbi Allah, dan katakanlah Rabbku adalah Allah. Hatta tamutu ala dzalik, hingga kamu meninggal dalam posisi demikian. Tidak kamu angkat pedangmu, tidak kamu ambil senjatamu. Rasul mengarahkan untuk masuk ke masjidmu yang ada di rumahmu, tempat ibadahmu di rumahmu, kemudian sholatlah dan ucapkanlah Rabbi Allah hingga kamu terbunuh. Ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Tabarani rahimahullah dari hadis Jundub ibni Junadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan lafaz udkhulu buyutakum wa akhmilu dzikrakum. Masuklah kalian ke rumah-rumah kalian dan padamkanlah penyebutan kalian, yakni mengasingkan dirilah kalian di rumah-rumah kalian tersebut. Ara'aita in dakhala 'ala ahadina baitah ya Rasulullah, sebagian mereka mengatakan bagaimana pandanganmu kalau semisal salah seorang di antara mereka masuk ke rumahnya. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan liyasaka biyadika wal yakun Abdullahil maqtul lal qatil, atau liyumsik biyadika wal yakun Abdullahil maqtul lal qatil. Ikatlah tanganmu dan jadilah kamu sebagai hamba Allah tabaraka wa taala yang terbunuh bukan yang membunuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Ahmad, demikian pula Abu Ya'la dari hadis Khurashah ibn al-Hur, disebutkan di situ faman atat alaihi falyamshi bi sayfihi ila safain falyadhribuhu biha hatta yankasir. Barang siapa yang menjumpai fitnah-fitnah tersebut, maka hendaklah dia berjalan dengan pedangnya, kemudian dia hantamkan pedangnya ke batu yang keras hingga patah pedangnya tersebut. Summal yadji'laha hatta tanjali, kemudian berbaringlah hingga terang urusan tersebut. Sehingga ketika senjatanya rusak, dia tidak bisa membela musuhnya tatkala sampai di hadapannya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah terdapat tambahan riwayat qala rajulun, ada salah seorang berkata ya Rasulullah ara'aita in ukrihtu hatta yantaliqa bi ila ahadi safaini, ya Rasulullah bagaimana pandanganmu kalau misal saya dipaksa sehingga ia membawa saya ke salah satu dari kedua barisan tersebut. Faja'a sahmun aw darabani rajulun bi saifin, datang anak panah ataukah salah seorang datang kepada saya kemudian membunuh saya dengan pedangnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya bu'u bi ismihi wa ismik, dia akan memikul dosanya sendiri tatkala membunuh dirimu, dan dia juga akan memikul dosamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan belum menyebutkan hadis-hadis riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang seputar makna tersebut, demikian banyak teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim dalam kisah ini nampak jelas, dan dari penjelasan hadis yang tadi kita sebutkan menjelaskan kepada kita bahwasanya sikap Abu Bakrah radhiyallahu taala an ketika beliau lebih memilih untuk tinggal di rumahnya, bahkan kalau misal pasukan tersebut berhasil mendatangi rumahnya dengan pedang-pedang mereka, Abu Bakrah tidak akan membela dirinya walaupun dengan kusbah, dengan batang dari pohon yang tidaklah berguna untuk menyelamatkan diri seorang ketika berhadapan dengan musuh yang lengkap dengan senjata tajamnya. Abu Bakrah tidak melakukan yang demikian disebabkan karena beliau mendengarkan riwayat-riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian pada dua hadis yang berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan yang semakna dengan hadis-hadis yang sebelumnya, tapi belum membawakan melalui jalur sahabat yang berbeda. Dari Ibnu Abbas, Rasul mengatakan perkataannya la tartaddu ba'di kuffaran yadhribu ba'dukum riqaba ba'din, disebutkan dengan lafaz la tartaddu, janganlah kalian murtad setelah saya dengan kalian memukulkan pundak-pundak sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Kemudian dalam hadis yang berikutnya dari Jarir bin Abdillah Al-Bajri radhiyallahu taala anhu, Qala li Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada saya fi hajjatil wada', dalam peristiwa hajjatul wada', in istansitin nas, buatlah manusia itu diam. Untuk kemudian Rasul nantinya menyampaikan satu nasihat yang penting agar bisa didengarkan oleh semua para sahabat Rasul yang lainnya ketika itu. Kemudian setelah mereka diam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadisnya, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Yang inti daripada riwayat-riwayat tersebut berisikan penjelasan dari Rasul agar seorang muslim demikian sikapnya ketika dihadapi dengan fitnah-fitnah yang besar yang menyebabkan ditumpahkannya darah-darah kaum muslimin tanpa hak. Nah, dan maknanya sama seperti halnya pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan. Kemudian dalam bab yang ke-9 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan, bab takunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Bab akan muncul fitnah yang duduk ketika munculnya fitnah tersebut lebih baik dibandingkan seorang yang berdiri. Yang jauhnya seseorang, jauhnya keadaan seorang untuk bisa meraih fitnah, masuk ke dalam fitnah, lebih baik dibandingkan seorang yang dekat dengan fitnah tersebut. Nah, sehingga dalam riwayat-riwayat yang tadi kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk masuk ke rumahnya, masuk ke tempat masjid yang ada di rumahnya dan melakukan ibadah sholat, dan memerintahkan agar menjadi seorang hamba yang maqtul lal qatil, yang dibunuh oleh orang-orang yang larut ke dalam fitnah, bukan seorang yang membunuh seorang muslim tanpa hak sehingga dia nodai darah seorang muslim dengan kedua tangannya. Nah, kemudian di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama dari jalur Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im." Akan muncul nantinya fitnah-fitnah. Seorang yang berdiri ketika munculnya fitnah tersebut lebih baik dibandingkan seorang yang duduk ketika munculnya fitnah tersebut lebih baik dibandingkan yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun min al-mashi, yang berdiri lebih baik dibandingkan yang berjalan. Wal mashi fiha khairun min as-sa'i, yang berjalan lebih baik dibandingkan yang berlari. Man tasharrafa laha tashrifu. Barang siapa yang melihat ke fitnah tersebut, menoleh ke fitnah tersebut, maka fitnah itu akan menyambarnya, akan menyambarnya. Sehingga seseorang yang menjauhkan pandangannya dari fitnah, yang berdiam di rumahnya, yang duduk dan hanya berjalan mendatangi fitnah tersebut dalam kondisi pandangannya tidak melihat ke arah fitnah, ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana yang duduk, yang berdiri, yang berjalan ini masih lebih baik dibandingkan yang berlari, maka seperti apa keadaan seorang yang sudah terjatuh ke dalam fitnah? Seperti apa keadaan seorang yang sudah jatuh ke dalam fitnah? Tentu dari sisi kejelekannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman wajada minha malja'an aw ma'adan falyaud bih. Barang siapa yang menjumpai di sana ada tempat untuk dia berlindung, tempat untuk dia bernaung, tempat untuk dia meminta perlindungan sehingga bisa terlindung darahnya dari fitnah, terlindung pula agamanya dari fitnah, falyaud bih, maka adalah dia melakukan perlindungan tersebut. Jangan berdiam diri, dia lari, dia cari tempat yang bisa menyelamatkan dirinya, agamanya dari fitnah, dia lari cari tempat sejauh-jauhnya. Kalau semisal di sana ada seorang yang bisa melindunginya, maka temuilah orang tersebut, temuilah orang tersebut, karena fitnah ini menyambar demikian dahsyat. Yang tidak mendapatkan tempat berlindung, yang tidak mendapatkan seorang yang bisa melindunginya, akan dikhawatirkan dia terseret ke dalam fitnah dan masuk ke dalam api fitnah tersebut. Nah, ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang berikutnya, riwayat yang mirip dengan riwayat yang tadi kita sebutkan, tapi datang dari jalur sanad yang lain. Kalau tadi dari Sa'ad ibn al-Musayyib, kalau yang kedua dari Abu Salamah ibn Abdurrahman rahimahullahu taala, menceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, satakunu fitanun alqa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i, wa man tasharrafa la tastashrifu, faman wajada minha malja'an aw ma'adan falyu'd bih. Datang melalui jalur seorang tabi'in yang berbeda, tapi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah berisikan faedah apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika muncul fitnah tersebut. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qa'imu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i. Ada yang menyebutkan berjalan di sini artinya adalah berjalan dalam urusan-urusan selain dari fitnah. Ia tersibukkan dengan hal-hal yang selain dari fitnah, itu lebih baik. Walaupun berdiamnya diri seseorang adalah yang terbaik ketika itu. Namun ada pula yang menyebutkan seperti yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, perkataan Ibnu Tin dari Ad-Dawudi. Beliau menceritakan an-nadhahir annal murada man yakunu mubasharon laha fil ahwali kulliha. Yang dimaukan di dalam hadis ini adalah seorang yang bersentuhan langsung dengan fitnah-fitnah tersebut pada seluruh keadaannya, sehingga semuanya berhubungan dengan fitnah. Duduknya seorang artinya duduknya seseorang untuk tidak mendekati fitnah. Berdirinya seorang artinya berdirinya seorang untuk dia memiliki niatan melihat ke arah fitnah. Berjalannya seorang artinya berjalan di sini mendekati fitnah. Larinya seorang artinya larinya seorang untuk melihat ke arah fitnah. Sehingga semuanya berhubungan dengan fitnah, kata beliau rahimahullahu taala. Dan yang paling besarnya adalah berlarinya seseorang menghadiri fitnah tersebut, sehingga keadaan-keadaan yang sebelumnya ini masih lebih mending, lebih ringan dibandingkan yang berlari, menunjukkan ada keinginan bagi dirinya untuk mendekati fitnah. Ada keinginan pada diri pelakunya untuk sampai ke fitnah tersebut dengan cepat. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Dan ketika seorang sudah melihatnya, sudah melihat dengan matanya fitnah-fitnah tersebut, tashrifuh. Fitnah itu akan menyambarnya, wal'iyadzubillah. Dia akan terseret ke dalam api fitnah tersebut. Disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah satu riwayat yang datang dari Abu Bakrah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan fitnah. Riwayat ini diriwayatkan dari jalur yang berbeda. Disebutkan dengan lafaz fa idzan nazalat faman kana lahu ibilan falyalhaq bi ibilihi. Bila fitnah yang seperti ini kalian lihat, maka barang siapa yang memiliki ibil, unta-unta untuk dia urusi, maka langsung dia datangi unta-untanya tersebut. Sibukkan dengan unta-untanya. Kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut, Rasul menyebutkan ghanam, kambing-kambing yang dia pelihara, butuh dia ternakkan, butuh dia tambatkan, butuh dia bawa ke tempat-tempat yang penuh dengan rumput-rumput untuk dijadikan makanannya. Maka dia ambil kambingnya tersebut dan dia lakukan apa yang semestinya dia lakukan. Kemudian ada salah seorang ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita man lam yakun lahu. Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu bagi seseorang yang tidak memiliki itu seluruhnya, tidak punya kesibukan untuk melalaikan dirinya dari fitnah, tidak memiliki kambing yang dipelihara, tidak pula unta yang bisa dia pelihara sehingga menyebukkan dirinya dari fitnah-fitnah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'mudu ila sayfihi. Dia ambil pedangnya, fayadduqu ala haddihi bihajarin, kemudian dia asah pada bagian yang tajamnya tersebut dengan batu yang bisa dia asah sehingga menjadi tumpul. Summalianji inistata, kemudian carilah keselamatan semampu dia melakukannya. Sehingga ketika ada seorang yang menghadangnya, maka dia hanya bisa sebatas menahan diri, tidak sampai bisa membunuhnya. Ketika ada seorang yang menghadang langkahnya, dia hanya bisa melindungi dirinya, tidak sampai dengan pedang yang sudah tumpul tersebut dia ayunkan dan membunuh orang tersebut. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Habib Ibn Hajar rahimahullah fihi at-tahdhiru minal fitnah. Dalam riwayat-riwayat ini berisikan peringatan dari Rasul dari bahayanya fitnah-fitnah. Walhasu ala sinabi dukhul fiha, dan memilih, dan di dalamnya berisikan motivasi dari Rasul agar seorang menjauhkan diri dari memasuki fitnah tersebut. Wa anna syarraha yakunu bihasabi ta'alluqi biha, dan kejelekan fitnah ini tergantung dari bergantungnya seseorang dengan fitnah. Semakin dia dekat, maka kejelekannya semakin besar. Semakin dia mendekati fitnah, masih ada kemungkinan selamat, tapi bahayanya masih mengancamnya. Yang terselamatkan adalah yang pergi sejauh-jauhnya dari fitnah tersebut, sehingga kejelekannya sesuai dengan keadaan seorang menyikapi fitnah tersebut. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, yang duduk lebih baik dibandingkan yang berdiri, yang berdiri lebih baik dibandingkan yang berjalan lebih baik dibandingkan yang berlari. Bahkan seorang yang memiliki kendaraan, memiliki hewan-hewan, Rasulullah SAW memerintahkan untuk tersibukkan dengan hewan-hewan peliharaannya. Dan disebutkan oleh Habib Ibn Hajar rahimahullah, wal muradu bil fitnah ma yansa'u 'anil ikhtilafi fi talabil malik haitsu la ya'lamul muhik minal mubtil. Yang dimaukan dengan fitnah-fitnah ini disampaikan oleh Rasul dalam beberapa hadis tersebut adalah fitnah di mana masing-masing kelompok berupaya untuk mencari kepemimpinan, di mana tidaklah diketahui siapakah yang berhak mendapatkan kepemimpinan tersebut dari yang tidaknya. Terjadi perselisihan. Sebagian berupaya untuk kemudian dia yang mengambil kepemimpinan tersebut, namun ternyata sikapnya tersebut ditolak oleh sebagian yang lain, dan dia mengklaim bahwasanya dia yang berhak untuk memilikinya. Sehingga terjadilah pertumpahan darah, pertempuran, pembunuhan dalam bentuk dan skala yang demikian meluas. Sehingga masing-masing dituntut untuk kemudian bersikap. Masing-masing dituntut untuk kemudian menyampaikan sikapnya, apakah dia mengikuti si fulan atau si fulan. Dan dalam kondisi pedang-pedang penuh dengan darah-darah kaum muslimin ketika itu. Dan inilah yang terjadi pada tragedi Siffin, sehingga Abu Bakrah dan yang bersamanya lebih memilih untuk kemudian menahan dirinya sehingga menyelamatkan dirinya dari fitnah-fitnah tersebut. Disebutkan oleh Habib Ibn Hajar rahimahullahu taala, beliau menyebutkan beberapa di antara para sahabat Rasul yang bersikap dengan sikap yang sama, seperti Sa'ad Ibn Umar, Muhammad Ibn Masramah, Abu Bakrah dan yang selainnya. Mereka mengambil hadis-hadis ini, mereka lebih memilih untuk menjauhkan diri mereka dari fitnah sejauh-jauhnya sehingga tidak ikut berandil bahagian dari tragedi-tragedi berdarah yang terjadi di masanya. Dan seperti inilah sikap yang diajarkan oleh Rasul Dan demikian pula disebutkan oleh mereka para imam-imam salafun salih. Disebutkan dalam salah satu riwayat, disebutkan oleh Habib Ibn Hajar rahimahullah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, wa mata dzalik? Ya Rasulullah, kapankah fitnah itu muncul? Al maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayyamul harj, hari-hari al-harj, yang disebutkan dalam lafaz yang sebelumnya, hari-hari di mana tragedi pembantaian pembunuhan bermunculan dan terjadi dalam bentuk yang meluas cakupannya dan wilayahnya. Qultu mata, kapan kejadian tersebut? Qal hina la ya'manur rajulu jalisah, yaitu hari tatkala seseorang tidak merasa aman dari teman duduk yang ada di sampingnya. Dia tidak merasa aman dari kawan yang ada di sampingnya, jangan sampai nantinya kawannya tersebut menikamnya dengan pedangnya. Ketika dia berlari, dia tidak merasa aman dari orang yang ada di sampingnya, jangan sampai nantinya orang yang di sampingnya menikamnya dengan pedangnya. Hari-hari yang seorang tidak tahu kenapa dia dibunuh. Hari-hari yang seorang tidak mengetahui kenapa dia ditikam oleh kawannya. Fitnah yang terjadi dalam bentuk yang demikian meluas dan meluas. Dan itulah hari-hari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menjauh sejauh-jauhnya dari fitnah-fitnah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Afwan, saya tidak menjawab pertanyaan tersebut karena waktunya sudah habis. Tayyib, wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu